Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. 99.9 FM Radio Iskarima, sahabat Anda belajar Al-Quran. Ya, saudara dimanapun Anda berada, senang sekali ya saya Nusaid bisa kembali menyapa sahabat semua di kesempatan malam hari ini ya. Di malam yang di sekitar studio saat ini sedang turun hujan ya. Ya, menambah kesyahduan malam ini sahabat ya. Ya, kami doakan semoga sahabat kalian semua senantiasa dalam kondisi yang sehat ya, dan tidak kurang apapun di hari ini, di hari Rabu, di tanggal 12 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, yang bertepatan juga dengan tanggal 17 November 2021 Masehi. Ya, saudara yang berbahagia, di Rabu malam ini izinkan saya Nusaid untuk menemani sahabat kalian semua. Insya Allah untuk 1 jam ke depan tentunya di program kesehatan ya di Radio Iskarima, yaitu program Bincang Sehat. Yang mana tentunya di program Bincang Sehat ini kami membuka kesempatan bagi sahabat Quran semua yang ingin konsultasi ya, yang ingin menanyakan kondisi kesehatannya mungkin ya, atau yang ingin bertanya seputar tema kita di kesempatan kali ini, monggo tafadhol, kami persilakan semua tentunya bisa telepon di 0271 698 0010. Sekali lagi di 0271 698 0010, atau bisa juga di 081 229 888 614. Sekali lagi di 081 229 888 614, atau bisa juga ya sahabatan semua menghubungi kami di streaming kami, baik di Facebook di Iskarima Radio atau juga di streaming YouTube kami di Radio Iskarima. Bisa dipilih salah satu dan bisa tuliskan pertanyaan di kolom komentar tentunya. Ya, tentunya di malam hari ini saya tidak sendiri ya, telah tersambung dengan kami di ujung sana ya. Ya, karena masih via Zoom ya, beliau ada di ujung sana dan saya di sini. Ya, dan mungkin kita sapa beliau terlebih dahulu, narasumber kita yang tidak lain dan tidak bukan adalah Dr. Nur Hidayat SPPD Finasim. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum dokter. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar dokter di malam hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya, insya Allah di kesempatan ini karangnya hujan nggak dokter di tempat panjenengan di Palu? Hujan. Ya, semoga menjadi keberkahan untuk kita semua dokter. Amin amin ya rabbal alamin. Ya dokter, di malam hari ini kita mau bahas apa ini dokter? Apakah masih seputar demam berdarah? Saya kira sudah cukup ya. Kita salah akan membicarakan tentang osteoartritis ya. Osteoartritis ya. Oke, masya Allah. Ya, tema yang cukup menarik mungkin untuk para yang umurnya mungkin sudah agak sepuh ya. Bisa mengikuti program kita di kesempatan malam kali ini karena tentunya masih tentunya akan membahas seputar osteoporosis, dan ini sangat cocok mungkin bagi Anda yang usianya mungkin sudah 40 tahun ke atas mungkin ya, dan untuk yang muda pun juga bisa diambil hikmahnya ketika nanti sudah dewasa ataupun juga ketika nanti sudah berumur tua agar tetap sehat seperti itu mungkin insya Allah. Ya, dan dokter, sebelum kita mulai sekali lagi kami ingatkan ya untuk sahabat kalian semua yang ingin gabung di kesempatan malam hari ini bisa telepon di 0271 698 0010, atau bisa juga di 081 229 888 614, dan bisa juga di streaming kami baik di Facebook ataupun juga di YouTube. Silakan dipilih salah satu atau dua-duanya, tafadhol, kami persilakan. Ya, dan dokter, mungkin bisa disampaikan dulu untuk prolognya di kesempatan malam hari ini, tafadhol, waktu sekupnya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Quran yang dirahmati Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah dalam acara Bincang Sehat. di radio kesayangan kita Iskarima Amin. 99.9 FM dan pada malam hari ini insya Allah kita akan berbincang-bincang seputar osteoartritis ya. Jadi ini temanya saya kira cukup sederhana ya, temanya cukup sederhana tapi banyak juga dialami seperti yang disampaikan Mas Syahid tadi, terutama yang sudah setengah abad di dalam hidupnya. Jadi osteoartritis ini adalah merupakan satu kondisi yang cukup umum atau paling umum ya, paling umum mengenai atau menimpa sendi ya. Jadi ini yang keluhan atau gejala atau bisa dikatakan penyakit yang paling umum terjadi ya, walaupun namanya osteoartritis atau kesannya ini adalah suatu peradangan ya. Kalau itis-itis itu kan menggambarkan suatu peradangan, tapi sejatinya osteoartritis ini lebih kepada problem atau masalah degenerasi. Degenerasi. Degenerasi itu adalah kemunduran fungsi. Ya, seperti Nabi mengatakan bahwa semua penyakit itu ada obatnya, kecuali haram atau degenerasi. Ya, degenerasi ini prosesnya tidak bisa dihentikan, artinya cuma bisa diperlambat atau dimodifikasi atau diperingan gejalanya. Jadi walaupun sekali lagi walaupun namanya adalah osteoartritis, ini kesannya seperti peradangannya, tapi peradangan sendi ini tapi sebenarnya adalah suatu proses degenerasi ya. Ini istilah yang paling umum, sehingga kalau kita soroti lebih tajam begitu atau lebih detail apa yang sejatinya terjadi pada sendi ketika osteoartritis ini, kita bicara tentang, mohon maaf kita sampaikan, kita bicara tentang persendian Mas. Okay. Nah, kita bicara tentang persendian dan terutama sendi-sendi yang geraknya. Sendi itu ada sendi yang kaku kan gitu, seperti di otot-otot tengkorak, tulang kepala itu, kita itu sebenarnya ada sendinya. Tapi tidak bergerak. Nah, ini terutama sendi-sendi yang besar atau sendi-sendi tulang panjang yang bergerak. Nah, ini kita kalau kita fokuskan, kita potret begitu apa yang terjadi pada osteoartritis ini, sebetulnya per definisi begitu, osteoartritis itu adalah sebuah lesi itu. Lesi itu adalah suatu apa ya, jejas atau suatu kelainan gitu ya, atau suatu perubahan pada kartilago sendi. Kartilago itu tulang rawan. Ya, jadi persendian kita itu kan ada bagian tulang yang keras, nah, dan di ujung tulang keras itu, nah, dua persendian itu kan masing-masing tulang itu kan keras, di ujungnya ada namanya kartilago. Ya, kartilago itu bagian yang lunak. Ya, kalau orang Jawa bilang balung nom. Ya, itu ada kartilago sendi. Ya, jadi itu ada lesi, ada jejas atau ada perlukaan di situ. Ya. Di samping ada lesi itu biasanya berupa erosi atau pengikisan gitu ya, atau pengikisan kartilago persendian tadi atau tulang rawan persendian tadi. Tetapi di samping lesi tadi atau di samping erosi jejas tadi, ada pula satu reaksi namanya reaksi hipertrofi. Hipertrofi itu malah justru pembengkakan atau kekakuan atau sklerosis tulang di bawah tulang rawan. Ya. Jadi tulang rawannya terkikis, tulang rawannya berkurang, tetapi di bawah tulang rawan, gitu, di bawah tulang rawan itu membengkak atau hipertrofi. Sehingga terjadi pembentukan tulang baru. Atau osteofit. Ya. Jadi pada tepi-tepi persendian. Jadi misalkan kita bayangkan, ya sayangnya kita nggak bisa menunjukkan gambar ya. Nah, kalau kita bayangkan yang semula sendi itu, yang semula sendi itu ujungnya, ya, kita menggambarkan misalkan kita makan apa itu tulang ayam itu ujungnya kan tulang rawannya kan empuk itu, nah, empuk ya. Nah itu bagian tulang rawannya itu lama-lama terkikis. Kemudian yang di bawah tulang rawan itu membengkak dan menjadi tulang baru, membentuk tulang baru. Nah, dan timbul osteofit. Osteofit itu semacam jalu atau taji pada seperti di apa itu kaki ayam jago. Ya, tapi itu di persendian. Ya, tentunya juga tidak sepanjang itu. Tapi yang jelas sendinya jadi pergerakannya tidak mulus, tidak licin. Ya, sehingga nanti pergerakan sendinya akan terganggu. Baik itu kurang apa ROM-nya, istilahnya ring of movement-nya, pergerakan sendinya terbatas, kemudian karena ada penebalan dan osteofit tadi sering berbunyi kretek kretek kretek gitu dan nyeri. Dan sekali lagi walaupun bahasannya, pokok bahasannya osteoartritis ini adalah penyakit sendi, ya, tapi akhir-akhir ini osteoartritis itu dianggap sebagai penyakit pada organ, artinya tidak melulu pada persendian. Kenapa? Karena abnormalitasnya, ketidaknormalannya itu tidak hanya pada sendi, tetapi juga terjadi pada otot-otot atau daging di sekitar sendi. Kemudian ligamen juga, ligamen itu ya apa itu penggantung otot ya, yang nanti akhirnya berlekatan dengan tulang itu. Kemudian ada cairan sendi. Kemudian ada perubahan juga di dalam sarafnya, persarafan yang terjadi pada sendi tersebut. Sehingga sekali lagi, ini osteoartritis ini tidak melulu atau tidak hanya merupakan problem persendian saja. Ini sebagai merupakan satu bagian besar, yaitu suatu degenerasi tadi. Artinya tidak hanya sendinya, tetapi otot-otot penyokong sendi tadi, ligamennya, dan persarafannya, ya mungkin nanti juga apa itu vaskularisasinya atau peredaran pembuluh darah yang menuju ke sekitar sendi tersebut. Nah, ini gambarannya osteoartritis itu seperti itu. Maka ini merupakan, sekali lagi, merupakan bagian dari degenerasi tadi atau kemunduran fungsi tadi. Kemudian lokasinya, lokasi yang paling sering adalah di lutut, tangan dan panggul. Ya, ini yang paling sering di lutut. Karena apa? Karena ini paling paling berat di dalam menyangga beban tubuh. Kemudian baru urutan kedua di tangan dan yang ketiga di panggul. Ya, tentunya banyak dilaporkan angka-angka statistiknya tentang angka kejadian. Ya, tapi juga dapat dijumpai pada tulang belakang, ya, pada pergelangan kaki, pada bahu, pada siku, ya, serta bahkan di tulang rahang gitu. Nah, ini bisa di berbagai tempat di dalam tubuh kita, tetapi yang sering tadi di tangan, kemudian di lutut, maaf, di lutut, di tangan, dan di panggul, ya, panggul. Secara sederhana, gitu, secara sederhana, bagaimana kita mengenali suatu osteoartritis ini, ya, biasanya ada nyeri sendi. Nah, kita ambil contoh yang lutut dulu. Osteoartritis di lutut, ini biasanya ada nyeri sendi, dan paling sedikit ada 3 dari 6 kriteria. Yang pertama adalah adanya krepitasi atau krepitus saat gerakan aktif. Jadi ketika digerakkan, sendinya itu tadi berbunyi tadi, retak, retak, retak. Nah, kemudian terjadi kekakuan di sendi. Tapi kekakuannya itu kurang dari 30 menit. Nah, misalkan bangun pagi, kaku sekali. Tapi nanti setengah jam, nah, tidak sampai setengah jam sudah hilang. Karena kalau kekakuan dan kekakuan pada sendi ini berlangsung lebih lama dari itu, biasanya nanti diagnosisnya lain. Misalkan mengarah ke rheumatoid artritis atau rheumatik. Kemudian yang ketiga, umurnya lebih dari 50 tahun. Yang keempat, ada pembesaran tulang sendi lutut. Dan yang kelima, ada nyeri tekan di tepi tulangnya. Nah, di tepi tulang kalau ditekan saja sakit. Kemudian yang terakhir, yang keenam, tidak terasa hangat pada perabaan sendi lutut. Karena sekali lagi ini bukan merupakan suatu peradangan atau infeksi. Kalau dia peradangan atau infeksi, dipegang itu hangat atau panas. Tapi ini karena degenerasi atau kemunduran sendi, maka tidak hangat. Tidak. Nah, ini gambarannya seperti itu. Jadi sekali lagi, ada nyeri di sendi lutut dengan paling sedikit ada 3 dari 6 kriteria. Ada krepitus atau sendinya ketika digerakkan aktif berbunyi kretek-kretek tadi, kaku pada sendi, kekakuan ini tidak lebih dari 30 menit, umurnya lebih dari 50 tahun, ada pembesaran tulang sendi lutut, nyeri, tekan di tepi tulang, dan tidak teraba hangat pada sendi lutut. Nah, ini sebagai gambaran awal osteoartritis itu adalah seperti ini. Ya, dan dokter, sering kan kita jumpai mungkin di masyarakat ketika bahkan mungkin ya ketika sholat atau setelah sholat ya, menggerakkan tangannya sampai kretek, kretek, atau mungkin boyoke diputer sampai bunyi. Nah, itu apa juga termasuk salah satu tanda ini atau bukan, dokter? Bukan, lain kalau itu atau dicetuti kan, gitu, kan. Kalau itu kan memang yang semula inaktif kemudian memang mencoba diaktifkan kembali. Kalau ini untuk jalan, maksudnya untuk jalan gerakan itu mak kotak-kotak. Oh, syukur. Okay. Ya, dan dokter, ini kan penyakit yang tidak bisa disembuhkan, dokter, ya? Ya. Jelas nggih. Oke. Okay. Hanya bisa dikurangi mungkin, atau juga di istilahnya ya, di agak ditunda seperti itu. Ya. Modifikasi artinya begini. Misalkan kita ambil contoh osteoartritis di lutut, ya. Itu juga artinya ada derajat-derajatnya. Artinya kalau osteoartritisnya itu sudah tingkat lanjut, tadi osteofitnya sudah panjang sehingga sendinya itu bisa sampai tidak bisa digerakkan, kan, gitu. yaitu ya perlu dilakukan operasi gitu. Oh, sampai esok operasi, dok ya? Ya, sampai dioperasi, artinya diganti apa persendiannya. Oh, okay. Ya, kita kan sering dengar ada operasi penggantian apa sendi lutut. Ya, walaupun yang paling sering penggantian sendi itu di si panggul ya atau di kokse ya. Ya, masya Allah. Ya, dan dokter, kita ke pertanyaan dulu, mungkin satu pertanyaan dulu kita ambil dari pendengar yang ada di WhatsApp ini, dokter. Ada dari Abu Hamam di Sukoharjo, dokter. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan untuk sakit atau nyeri pada tulang ekor dan cara mengatasinya. Surkon jazakumullah khair, dari Abu Hamam Sukoharjo. Jadi kalau di apa tulang ekor itu juga bisa mengalami osteoartritis. Ya, di tulang sepanjang tulang belakang itu juga bisa mengalami osteoartritis kan gitu. Untuk di tulang ekor bisa karena memang osteoartritis, atau bisa itu karena trauma. Karena posisinya di paling bawah, misalkan ketika duduk, misalkan itu bisa karena trauma atau karena peradangan. Maka tapi yang lazim kalau osteoartritis itu di tulang bukan di tulang ekor, justru di tulang atasnya, lumbal, kemudian dan sebagainya. Tapi kalau bagaimana mengatasi nyeri di tulang ekor, umumnya biasanya bisa diringankan gejala itu di samping dengan obat-obat analgetik atau yang dikenal dengan obat anti-inflamasi non-steroid, tetapi bisa juga kita mengurangi paparan traumanya. Maksudnya begini, tulang ekor atau bisa disebut dengan tulang apa duduk ya istilahnya, tulang ekor itu tulang kan terbawah ketika kita duduk seringkali nyeri, maka itu diberi alas yang empuk. Bagaimana kalau kita misalkan mau duduk di tempat umum yang kursinya keras, misalkan yang membawa bantal atau ya bantal kecil atau kain yang tebal semacam handuk dan sebagainya, itu untuk mengurangi apa itu trauma istilahnya, untuk mengurangi kontak dengan benda-benda keras. Ini juga bisa diumpamakan kalau osteofit atau ada osteoartritis itu di tumit. Tumit itu seringkali muncul osteofitnya, sehingga nyeri ketika berjalan itu nyeri. Nah, ada salah kaprahnya ketika nyeri di tumit atau di telapak kaki itu malah justru dipakai untuk berjalan-jalan di atas apa kerikil atau ya itu ya semakin sakit. Artinya mestinya dipilih alas kaki yang empuk, yang tebal dan lunak atau empuk, supaya mengurangi trauma, mengurangi benturan dengan benda keras. Seperti tadi ketika di tulang ekor, tulang kokse ya duduknya biar nyaman, tidak langsung kena benda keras ya. Benda keras gitu. Yeah. Berarti mungkin untuk sandal terapi itu pun juga tidak cocok untuk seluruhnya ya, kan kadang-kadang. Ya tidak mesti ya, baik makanya. Maka nyeri-nyeri di kaki pun kan mesti dicari dulu apa penyebabnya. Ya, yang ini yang sering begitu, yang sering datang ke kita berkonsultasi. Ada nyeri apa di telapak kaki setelah tadi dipakai olahraga, nggak pakai sandal kok tambah sakit, tambah nyeri ya. Ya, Masya Allah, jazakumullah dokter untuk penjelasannya itu tadi untuk Abu Hamam ya, yang ada di Sukarjo. Jazakumullah dokter. Ya dan dokter, sambil menunggu penanya yang lain, mungkin kita jeda sejenak terlebih dahulu dokter, karena tentunya masih banyak sekali yang mungkin bisa. Gimana dokter? Iya, silakan, silakan. Sudah dulu. Oke. Karena masih banyak sekali yang bisa kita bahas tentunya di tema kita di kesempatan kali ini, yaitu seputar osteoartritis yang tentunya menjadi masalah yang mungkin banyak dialami oleh sahabat Quran semua tentunya. Jadi monggo yang ingin konsultasi, ini mungkin waktu yang tepat ya. Dan tentunya bisa bergabung sekali lagi di link kami atau juga di radio kami di 02716980010 untuk teleponnya. Bisa juga telepon di 081229888614 untuk WhatsApp dan SMS. Dan sertakan sebisa mungkin ya umur dan jenis kelamin, biar nanti lebih bisa detail ketika kita membahas pertanyaannya. Dan sekarang kita jeda sejenak terlebih dahulu sebelum melanjutkan membacakan pertanyaan yang sudah sahabat Quran kirimkan tentunya. Jangan kemana-mana, tetap setrum sama kami di 99.9 FM Radio Iskarima, sahabat Anda belajar Al-Quran. Ya, selamat kembali lagi di program Bincang Sehat di kesempatan malam hari ini, tentunya masih bersama dengan saya dan narasumber kita yaitu Dr. Nur Hidayat SPPD Finasim. Ya, dan tentunya di awal tadi sudah kita sampaikan materi kita di hari ini adalah seputar osteoartritis ya, yang kemana ini adalah sebuah penyakit yang seringkali dijumpai atau juga dialami oleh para kita semua ya. Ya, bapak ibu semua ya, yang di rumah mungkin yang umurnya sudah setengah abad kalau kata dokter Nur Hidayat ya. Dan tentunya kami buka kesempatan bagi sahabat Quran semua yang pengen bergabung di kesempatan malam hari ini, yang pengen telepon ya, tadi ada telepon masuk tapi pas jeda, jadi monggo silakan bisa bergabung lagi. Sekali lagi teleponnya di 02716980010. Ya, sekali lagi di 02716980010. Yang mungkin tadi sepertinya bergabungnya via YouTube ya, ataupun juga di... Oke, sudah tersambung lagi. Kita coba angkat terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum dokter. Dokter Nur. Oke. Ya, halo, assalamualaikum. Dengan siapa di mana? Waalaikumsalam. Ya, saya dengan Ibu Purwanti di Sukarjo. Ibu Purwanti, nggih. Nggih. Oke. Ya, bisa. Jadi, umpami mau periksa ke dokter Nur Hidayat di mana ya? Alamatnya. Beliau untuk prakteknya ada di Karanganyar dokter, di ibu. Ini beliau sedang ke belakang, jadi di offkan dulu kameranya. Dan beliau prakteknya di Karanganyar, Ibu Purwanti. Kalau misalnya mau langsung ke sana, nanti kami berikan alamat lengkapnya pakai Google, nanti biar langsung tinggal mencari. Namun untuk prakteknya sendiri, beliau di RSUD Karanganyar di Jenglong, bisa langsung ke beliau juga. Atau halo, assalamualaikum. Jadi bisa nanti ke tempat prakteknya atau bisa ke RSUD Tafadhol, bisa dipilih. Ini gini mas. Iya. Yeah. Ini kan saya juga sakit ini osteoartritis. Yeah. Kemarin kan saya periksakan ke dokter tulang, itu udah dikasih obat selama 1 bulan anti nyeri sama suplemen. Yeah. Dan saya juga sudah disuntik oli gitu mas. Suntik oli. Ya dulu tuh udah pernah suntik oli tapi 6 bulan udah timbul lagi. Jadi ini rasanya tuh ya kretek-kretek gitu di lutut. Saya mohon solusinya nanti dokter ya. Oke, nanti kami. Terima kasih. Iya, Ibu Purwanti di Jazakumullah sudah bergabung di kesempatan malam hari ini. Ya, sambil menunggu dokter Nur Hidayat, kita sampaikan lagi materi kita kesempatan kali ini. Ya, Soran, tadi ada Ibu Purwanti di Sukarjo yang sudah bergabung ya. Jazakumullah Ibu Purwanti. Iya, nanti kita sampaikan ke dokter ya. Sesaat lagi, beliau masih belum tersambung lagi. Semoga segera tersambung lagi biar nanti pertanyaan dari Ibu Purwanti segera bisa dijawab oleh beliau. Ya, sedikit mengulang mungkin ya sambil menunggu Dr. Nur Hidayat kembali tersambung ya. Ya, tadi kita bahas seputar osteoartritis ya, yang mana adalah sebuah peradangan kronis ya pada sendi akibat kerusakan pada tulang rawan. Dan tentunya ini seringkali terjadi pada kita ya, yang sudah berusia di atas 50 tahun. Dan resikonya lebih banyak faktornya ketika seorang wanita yang sudah menopause dan mengalami obesitas seperti itu. Ya, dan oh ya, dan saudara sudah tersambung lagi sepertinya dengan Dr. Nur Hidayat. Kita sapa beliau lagi. Halo, assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Ya, maaf dokter, sepertinya terputus tadi. Ya. Ya dokter, ini tadi ada yang telepon dokter, ada Ibu Purwanti dokter di Sukoharjo. Ya, tadi sempat terputus dan sudah kita angkat seperti itu. Beliau tadi tanya untuk alamat prakteknya panjenengan di mana seperti itu. Mungkin bisa panjenengan sampaikan dulu alamatnya atau prakteknya di mana. Dan tadi juga menyampaikan bahwasanya Ibu Purwanti tadi mengalami osteoartritis ini, dokter, dan sudah minum obat anti nyeri dan lain sebagainya tadi yang sudah diberikan oleh dokternya, yang dokter spesialis tulang seperti itu dokter. Dan kemudian juga sudah disuntik oli seperti itu dokter. Dan ketika disuntik, kalau tidak salah tadi 2 minggu setelahnya atau sebulan setelahnya kembali sakit lagi dan kretek-kretek seperti itu dokter. Mungkin bisa sedikit dibahas dokter. Monggo tamatal dokter. Ya, kalau untuk alamat praktek nanti bisa kontak dengan Anda, dengan Mas Nur Said saja. Oke, kemudian memang tadi terapi atau penanganan dari osteoartritis ini memang tadi kita katakan ada derajat-derajatnya, tingkatan-tingkatannya, sehingga ketika itu masih di derajat ringan itu bisa minum obat-obatan tadi. Bahkan di sendi lutut, di sendi tangan itu bisa juga dengan obat pereda nyeri atau antiinflamasi yang topikal, artinya semacam salep. Karena kita tahu bahwa obat-obat antiinflamasi itu ketika diminum itu banyak yang tidak kuat di lambungnya. Okay. Ada komplikasi ke asam lambungnya. Sehingga bisa digunakan obat-obat topikal atau semacam salep gitu di sendinya. Ya, tetapi dalam derajat yang sudah lanjut itu biasanya dengan topikal itu juga tidak banyak membantu, sehingga perlu obat-obatan yang lebih kuat begitu. Bahkan perlu kombinasi beberapa macam obat dalam tahapan tertentu sampai memerlukan tadi penyuntikan di atau intraartikuler atau di dalam sendinya. Ya, orang awam menyebutnya macam disuntik oli gitu. Dan yang disuntikkan itu bisa macam-macam, bisa antiinflamasi, bisa obat untuk mengurangi rasa sakitnya. Ya. Kemudian bisa juga suatu hialuronan istilahnya untuk menstabilkan cairan sendi, cuma ya biasanya tidak bertahan lama. Artinya ketika disuntikkan juga bisa nyerinya timbul kembali gitu. Maka perlu dievaluasi derajat sendinya itu, kerusakannya seperti apa. Di samping obat-obatan juga perlu fisioterapi, dan bahkan di tingkat tertentu seperti kita sampaikan tadi ya, harus ada modifikasi atau kalau perlu dilakukan operasi pada persendian gitu. Ya, itu tadi jawabannya untuk Ibu Purwanti yang ada di Sukoharjo tadi. Yang mungkin kalau misalnya belum jelas bisa sekali lagi telepon untuk Ibu Purwanti. Ini beliaunya sudah tersambung ya untuk Dr. Nur Hidayatnya. Mungkin kalau mungkin ada satu atau dua yang kelupaan dari saya bisa disampaikan lagi seperti itu. Ya, dan dokter mungkin kita beralih dulu ke pertanyaan yang ada di YouTube dulu. Dokter, mungkin ada dari Mbak Ana Ike ini. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Afan, di luar tema dokter, kenapa hasil USG abdomen bisa beda antar rumah sakit? Jika dua rumah sakit berbeda, perlukah mencari third opinion atau opini ketiga, pilihan ketiga, dan apakah fatty liver bisa menyebabkan meriang? Jazakumullah khairan dokter. Ya. Ini ada di YouTube. Ya, jadi apa USG itu adalah namanya pemeriksaan pencitraan dengan apa gelombang elektromagnetik magnetik itu, sehingga gambarannya itu bisa berbeda ya, antara satu pemeriksa dengan pemeriksa yang lainnya itu, karena ibarat orang melakukan apa fotografi begitu, orang melakukan fotografi saja, kadang-kadang objek yang difoto itu pas nampak atau tidak terhalang dengan sesuatu, tidak overlapping dengan sesuatu ya, di saat yang lain itu tidak tampak. Maka untuk melakukan USG itu perlu persiapan-persiapan. Salah satunya kenapa kalau mau USG itu diperintahkan pasien disarankan dan disyaratkan untuk berpuasa. Untuk berpuasa karena apa? Itu akan mengurangi isi atau mengurangi gangguan yang ada di perut. Artinya apa? Ketika itu banyak makanan, kemudian ada feses di situ, ada kotoran di situ di usus ya, yang memenuhi perut. Artinya organ-organ itu tidak bisa terlihat dengan jelas. Ya, sehingga disyaratkan atau idealnya itu dalam kondisi perut kosong. Kondisi perut kosong. Tapi sebaliknya, misalkan kita fokusnya mau melakukan USG pada kandung kencing misalnya. Nah, kita mau melakukan USG pada kandung kencing, kandung kemih. Maka diseyogyakan malah kandung kencing itu dalam kondisi urinnya ada atau penuh kan gitu. Tidak habis kencing, hanya menahan air kencing dulu supaya ketika dieksplorasi ya vesika urinan liarnya atau kandung kemihnya, oh kita bisa melihat gambaran yang jelas. Ada apa di tepi-tepinya dia itu kalau kandung kencing. Sehingga tadi sangat mungkin antara satu pemeriksa dengan pemeriksa lain itu beda. Bahkan mohon maaf, seorang pemeriksa dari radiolog ketika dia meriksa satu pasien USG pagi, oh sore di USG lagi, nah, mungkin sudah berbeda dokternya. Beda temuannya, walaupun mungkin perbedaannya tidak begitu banyak, mencolok ya tidak begitu banyak, tetapi ada kemungkinan seperti itu. Apalagi tadi kalau kita tangkap yang di permasalahkan atau yang diilustrasikan itu adalah suatu fatty liver, gambaran perlemakan di hati. Ini pula yang seringkali menyebabkan gundah gulana, menyebabkan kurang nyaman pada seseorang setelah mendapatkan hasil USG. Hasil USG-nya fatty liver, namanya perlemakan hati, kan kelihatan ngeri. Perlemakan hati kan itu. Padahal itu namanya gambaran fatty liver. Apakah betul ada perlemakan hati? Belum tentu. Seperti misalkan seorang radiolog membaca di ronsen itu gambaran bronkitis. Apakah orangnya itu mesti bronkitis? Belum tentu. Boleh jadi orangnya tidak batuk sama sekali. Tidak ada bronkitis. Tetapi seorang radiolog tidak keliru. Itu membaca ini gambaran bronkitis. Karena apa? Karena bronkusnya menebal. Gitu. Misalkan seorang radiolog tadi melakukan USG, nah, di expertise-nya kesimpulannya ada gambaran fatty liver. Nah, tidak salah karena ada apa, kesuramannya bertambah. Okay. Ini sangat sangat relatif begitu, sangat relatif. Artinya apakah betul ada perlemakan? Belum tentu. Gitu. Jadi saya kira tidak perlu cemas dengan hasil-hasil yang semacamnya, apalagi ini antara apakah ini fatty liver atau tidak. Ya dokter, Mbak anak Ike-nya ini menambahkan dokter, di RSA ini hasilnya radang empedu dokter, kemudian di RSB dengan puasa dan minta full minum hingga kandung kemih penuh, hasilnya fatty liver. Ini yang mungkin bisa lebih dipercaya yang mana dokter? Jazakumullah khairan, seperti itu. Saya lebih merekomendasikan untuk melihat kondisi klinis pasiennya. Okay. Klinisnya seperti apa gitu. Artinya tidak bisa kita mendiagnosis hanya berdasarkan satu pemeriksaan penunjang. Maka di dalam kita menegakkan diagnosis istilahnya itu ya tidak bisa hanya dari satu data. Artinya kalau di dalam dunia medis mesti ada namanya anamnesis. Artinya kita menanyakan riwayat pasiennya seperti apa yang dirasakan dan sebagainya. Nah, yang kedua pemeriksaan fisiknya seperti apa. Yang ketiga baru pemeriksaan penunjang. Ya, yang mendukung seperti apa, baru nanti ada namanya diagnosis. Gitu. Ya, itu tadi jawabannya untuk Mbak Ana Ike yang sudah bergabung di YouTube Jazakumullah Khairan ya. Artinya mestinya kan begitu. Mestinya nanti dilengkapi data apa atau yang dirasakan, keluhannya apa, kan gitu. Dari pemeriksaan dokter mungkin pernah berkonsultasi, yang ditemukan di pemeriksaan fisik apa. Nah, baru di apa, cocokkan artinya. Digatoke dengan pemeriksaan penunjang seperti apa. Artinya sekali lagi jangan kita khawatir hanya berdasarkan satu pemeriksaan penunjang. Ya itu tadi Mbak Ana ya, mungkin bisa dikonsultasikan lagi seperti itu. Ya dan untuk Ibu Purwanti, dokter tadi teleponnya pakai yang di nomor 0271, jadi kita tidak punya nomornya lagi. Kami sampaikan ya, monggo untuk Ibu Purwanti atau mungkin yang lainnya yang pengen konsultasi langsung ke beliau. Beliau buka praktek di Apotek Tika Farma. Ini enggak apa-apa ya dokter, saya sampaikan di sini. Ya silakan. Ini di Apotek Tika Farma ya. Untuk alamatnya ada di Jalan Lawu, Cangaan Timur, Cangaan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah ya. Dan biasanya buka di jam berapa dokter? Jam 4 atau jam 5 sore? Asar sampai maghrib. Oke, asar sampai maghrib. Jadi monggo yang pengen istilahnya pengen konsultasi langsung ke beliau, atau mungkin kalau misalnya belum jelas sekali lagi bisa chat kami. Ini chat saja ya biar lebih jelas nanti di 081229 0811-888-614. Insya Allah nanti akan kami kirimkan alamatnya ya. Untuk tadi untuk Ibu Purwanti ya, jazakumullah khair sudah bergabung. Dan untuk Mbak Ana Ike juga tadi, jazakumullah. Ya, dan dokter, kita ke pertanyaan berikutnya dokter. Ini Mbak Ananya lambung lagi dokter. Saya mau konsul lagi sama dokter ya, nanti saya bawa semua hasilnya. Oke. Gampang ya dokter ya? Boleh, ya. Ya boleh, nanti alamatnya sudah kami sampaikan, jadi silakan langsung ke beliau biar lebih jelas. Ya, kemudian ke pertanyaan berikutnya dokter. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Izin tanya dokter, saya perempuan umur 26 tahun, tinggi badan 157, berat badan 50, tensi sering rendah. Pekerjaan saya menjahit dokter, sering duduk dokter, dan 3 tahun terakhir kaki sering bengkak terutama di lutut. Apakah ini termasuk osteoartritis dokter? Ya. Kalau melihat dari umurnya gitu, kalau berat badannya juga ideal gitu, saya kira bukan osteoartritis. Ya, kenapa bengkak ya? Mungkin perlu dicari sebab yang lain. Atau mungkin justru karena apa istilahnya, posisi duduknya terlalu lama, olahraganya kurang, artinya staminanya kurang fitnya. Jadi mungkin lebih ke pola hidupnya ya dokter ya, bukan? Iya betul. Karena sakitnya osteoartritis mungkin ini kayaknya. Iya, kalau OA insya Allah tidak, karena usianya baru saja 26 tahun, masih seperempatnya, masih setengahnya tadi. Iya. Ya, jadi salah satu cara mengatasinya ya, artinya mesti ada jeda, mesti ada jeda duduknya, jangan terlalu lama walaupun menjahit itu posisinya duduk. Yang pertama, duduknya jangan terlalu lama, diselingi dengan berjalan, dengan ya supaya tidak stasis ya, boleh jadi itu aliran dalam balik tangannya yang kurang lancar semacam varises. Itu kemudian diperhatikan juga posisi posisi kursi dari menjahitnya itu seperti apa. Ya, kalau dulu pernah kita sampaikan posisinya ergonomis atau tidak, kan itu kan untuk mengganggu aliran darah, kelancaran aliran darah atau tidak. Gitu. Ya, tapi yang bisa kita sarankan sementara ini ya tadi, diseling misalkan duduk biasanya 2 jam terus menerus ya, maka setengah jam mungkin diselingi jalan atau 10 menit, kemudian nanti dilanjutkan lagi diselingi begitu supaya aliran darahnya di situ lebih lancar gitu. Ya, jadi mungkin lebih ke pola hidup nih dokter untuk membahas ya, penggerakan dan sebagainya. Oh, Mbak Munifah nih. Ya, untuk Mbak Munifah ya. Jadi mungkin untuk pola hidupnya ya bisa di lebih sehatkan seperti itu. Mungkin lebih banyak olahraga atau mungkin ketika menjahit diberikan jeda sekitar 5 atau 10 menit untuk istilahnya peregangan ya, dokter ya. Peregangan tulang agar darahnya juga lebih lancar seperti itu. Ya, nah dokter, tadi mungkin pertanyaan kita terakhir di kesempatan kali ini sebelum closing dokter. Ya dokter, ini kan biasanya dokter ya, untuk penderita osteoartritis ini juga salah satu penyebabnya adalah obesitas ya dokter ya. Karena tadi ada yang BB-nya juga normal ya untuk Mbak Anu tadi. Dokter, ini satu lagi pertanyaan, kita bercakap saja ya dokter. Ada dari assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Anak ini di luar tema dokter. Anak saya haid tidak normal, kali ini sampai 3 minggu belum selesai. Sudah periksa dokter kandungan, disuruh USG, hasilnya bagus, tidak apa-apa. Tapi kok sampai 3 minggu lebih tidak berhenti ya dokter ya? Bagaimana ya dokter, jazakumullah khair? Itu sangat dipengaruhi oleh faktor aktivitas, kegiatan dan suasana psikologis. Ya, jadi insya Allah ibu bisa menenangkan putri ibu dan nanti dengan begitu nanti bulan-bulan ke depannya insya Allah sudah akan normal lagi. Jadi, Karena sudah dilakukan pemeriksaan USG secara organik, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Ya. Ya, itu tadi dari Bunda di Klaten ya. Ya semoga segera normal kembali dan tidak ada hal yang mengkhawatirkan seperti itu. Amin amin ya rabbal alamin. Ya dan dokter, mungkin kita cukupkan dulu perjumpaan kita di kesempatan malam hari ini. Dan sekali lagi ya, untuk yang ingin konsultasi ke dokter Nur ya, yang ingin tanya alamatnya, silakan menghubungi kami sekali lagi di 081-229-888-614. Silakan chat saja. Insya Allah nanti akan kami kirimkan untuk alamatnya ya, biar lebih jelas sekali lagi. Ya, atau dan mungkin begini Mas, artinya bagi sahabat Quran yang masih mempunyai pertanyaan dan ingin dibahas lebih rinci gitu, bisa mengirimkan chat dari sekarang. Bisa kita bahas sebagai bahan untuk kita bahas di pekan depan. Gitu. Dan insya Allah pekan depan kita masih akan melanjutkan tentang osteoartritis. Ya. Ya, jadi monggo yang punya pertanyaan ya bisa dikirimkan di sebelum hari Rabu ya. Jadi sebisa mungkin, kalau bisa malah hari ini sekalian, nanti kita simpan dan kita tentunya jadikan pilihan utama untuk dibahas seperti itu. Sekali lagi untuk pertanyaan bisa dikirimkan ya di 081-229-888-614. Insya Allah nanti akan kita save dan kita bacakan di pekan berikutnya kalau misalnya di hari ini sudah dikirimkan. Ya dan dokter, sepertinya waktu telah membatasi percobaan kita dokter di kesempatan malam hari ini. Akhirnya saya Nur Syahid yang menemani juga harus pamit undur diri. Dan sekali lagi dokter, jazakumullah khair atas waktu dan ilmunya. Semoga mendapat balasan yang baik dari Allah SWT dan tentunya lebih banyak. Amin amin ya rabbal alamin. Karena tidak banyak yang bisa kami berikan dokter Afan Zidan. Ya dan kami juga ucapkan jazakumullah untuk penanya semua yang sudah bergabung di kesempatan kali ini, baik yang bertanya atau yang sekedar menyimak dari awal sampai akhir tadi, baik yang tune di radio atau juga di YouTube dan juga di Facebook. Ya jazakumullah khair. Maaf jidan bila banyak salah dan salah kata dan ucap yang mungkin kurang berkenan. Afan Zidan sekali lagi. Kita cukupkan dulu perjumpaan kita di kesempatan malam hari ini. Akhirnya saya Nur Said yang bertugas mewakili segenap kru Radio Karima dan juga mewakili Dr. Nurhidayat SPPD Finasim pamit undur diri dari ruang dengar sahabat Quran semua. Ya dan jangan lupa insya Allah di pekan depan masih akan hadir lagi program Bincang Sehat yang tentunya insya Allah masih bersama dengan Dr. Nurhidayat. Jangan kemana-mana, tetap stay tune bersama kami di 99.9 FM Radio Karima, sahabat Anda belajar Al-Quran. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.